Radio Buku, mendengarkan buku membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok Alun-Alun Kidul, Pater Weton 3, Kraton, Yogyakarta. Tirto Adisuryo adalah tokoh yang mirip dan menginspirasi perjuangan haji. Dia bukan bakalan calon yang lahir dari kemapanan dan kekuasaan. Bahkan Medan Triadi, media yang pernah lahir dari tangannya, membuat dirinya terkena delik pers dan diadili di depan pengadilan kolonial Belanda. Bukan hanya itu, organisasi pers yang pertama didirikan oleh Tirto Adisuryo itu namanya English Journalism Board, yang kira-kira kalau diterjemahkan mirip-mirip seperti Aliansi Jurnalis Indonesia, hanya kita bedanya tidak menggunakan Indonesia tapi independen. Nah, sebagai jurnalis, Tirto Adisuryo mengajarkan di mana jurnalis harus berpihak, yakni berada di barisan bangsa yang diperintah, dengan mengajarkan pergerakan dan advokasi. Hingga tahun ke-16, Haji memilih tiga pilar perjuangannya yang mirip dengan perjuangan Tirto: kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, profesionalisme dan etika, dan kesejahteraan jurnalis melalui cerita kerja media. Saya tidak bisa merayakan jika tidak ada Tirto Adisuryo, mungkin tidak ada nama kata jurnalis di Indonesia. Tirto Adisuryo terlalu penting bagi Haji dan saya kira juga bagi bangsa Indonesia. Kami sangat mendukung penetapan 7 Desember sebagai Hari Jurnalis Indonesia dan kami akan perjuangkan ini sebagai hal yang penting bagi komunitas pers dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Selamat malam.